Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kisahnya Khadir dan juga Nabi Musa alaihi wassalam. Terakhir kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ghulam, adapun seorang anak, fa kana abawahu mu'minain, bahwasanya kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin, fa khashina, maka kita khawatir ayyurhiquhuma tughyana wa kufra, bahwasanya dia akan beranjak dewasa kemudian menjadi anak yang tughyanan, melampaui batas, wa kufra, dan juga kafir. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Maka kita menginginkan agar Rabbnya menggantikan untuk kedua orang tersebut, kedua orang tuanya, seorang anak yang khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Seorang anak yang lebih baik darinya, lebih zakah, lebih suci dan juga aqraba rahma. Lebih kasih sayang kepada keduanya. Kemarin telah kita sebutkan ma'asyarat talaba wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kata Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah, bahwasanya lamma qatalahul qadiru, ketika Khadir membunuh anak tersebut yang durhaka itu, ya, dengan keras, ada tiga tahapan, dipukul pakai batu, ya, disembelih terus apa, dicabut kepalanya, ya, terlihat sadis, tetapi justru itu lebih baik bagi kedua orang tua dan juga anak tersebut. Seandainya anak tersebut beranjak dewasa lalu terjadi apa yang dikhawatirkan, ya, tughyanan wa kufra, menjadikan kedua orang tuanya kafir, durhaka, ya, maka balasannya di akhirat itu lebih apa, lebih pedih. Ya, bagi untuk anak-anak durhaka dibunuh yang seperti ini itu lebih baik. Ya. Dipukul pakai batu, blocor, sembelih terus dicabut. Ya, itu masih lebih baik daripada apa? Dia benar-benar berlaku durhaka atau bahkan sampai menjadikan kedua orang tuanya kafir. Dan kata Qatadah, ketika orang tuanya atau ketika Khadir membunuh anak tersebut, kanat ummu hamilan, ketika itu ibunya sedang mengandung, bi ghulamin muslim, dengan seorang anak yang muslim. Ya. Dalam tafsir yang lainnya, Ibnu Katsir menyebutkan waladan azka min hada wa huma arhamu bihi min, anak tersebut adalah anak yang lebih suci dan lebih berkasih sayang terhadap kedua orang tuanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Adapun tembok yang sudah hampir roboh akan tetapi ditegakkan kembali oleh Khadir, ya. Maka tembok itu kata Allah fakana li ghulamain, punya dua orang anak yatimain fil Madinah, dua anak yang kondisinya yatim di Madinah, di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahumah, dan di bawah tembok bangunan tersebut terdapat kanzul lahuma, perhiasan, harta milik keduanya. Wa kana abuhuma saliha, dan adalah ayah dari keduanya merupakan orang yang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, dan Rabb engkau menginginkan agar keduanya yablugha ashuddahuma, beranjak dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, lalu dikeluarkanlah perhiasan tersebut ya untuk keduanya sebagai rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri, lalu kata Khadir, tidaklah aku mengerjakan tersebut an amri, dari diriku sendiri, yakni semata-mata karena apa, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, pemilik kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan, kata beliau, ay wa innama fa'altuhu an amrillahi jalla wa ala, hanyalah aku melakukannya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amrullah innama yatahaqqaqu min tariqil wahyi, dan kata Syekh Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, dan tidaklah perintah Allah itu datang kecuali min tariqil wahyi, kecuali dari jalan wahyu. Ya, sehingga ucapan Khadir yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku kerjakan karena pendapatku sendiri, membunuh, melubangi kapal, membenarkan tembok di kaum yang tidak mau menjamu Khadir dan juga Musa alaihi wasallam, ya, tidaklah aku lakukan an amri karena pendapatku sendiri, karena ijtihadku sendiri, tidak, tetapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, dan tidaklah yatahaqqaq, perintah Allah itu terwujud kecuali an tariqi al wahyi, kecuali dari sisi wahyu. Maka dari kalimat wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku kerjakan ya dari sisiku sendiri, itu sebagai dalil yang kuat bahwasanya Khadir itu adalah seorang nabi alaihi salam, bukan seorang yang soleh, tetapi apa? Seorang nabi, jauh di atas orang yang soleh. Nah, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itulah ta'wil, penjelasan ma lam tasti' alaihi sabra, dari perkara yang engkau tidak mampu sabar darinya. Barakallahu fikum. Ma'asyara talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini kemarin ayat yang terakhir kita baca. Dan pada ayat ini, ma'asyara talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sampaikan bahwasannya kanzul lahuma, perhiasan yang menjadi sebab kenapa Khadir tidak membiarkan apa tembok itu terjatuh, ya, disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaqulu fi qawlihi, beliau menjelaskan pada firman Allah, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah bangunan tembok yang hampir roboh tersebut terdapat perhiasan harta untuk keduanya, liyatimaini gulamaini yatimain, milik dua anak yang yatim ini. Kata beliau, qala, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lauhun min dahabin maktubun fi, yaitu sebuah papan min dahab, dari emas, ya, sebuah papan yang terbuat dari emas. Ini juga sudah tersebut kanzun, apa, perhiasan, ya. Dan yang lebih bernilai dari itu, ma'asyara talabul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang tertulis padanya, maktubun fihi, tertulis pada lauh min dahab tersebut, papan dari emas itu yang lebih berharga, yaitu tulisan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ajibtu liman yu'minu bil qadari kaifa yahzan, yaitu kalimat yang bisa jadi ditulis oleh abuhuma salihan, kana abuhuma salihan, yaitu oleh orang tuanya, oleh jidnya, oleh kakeknya itu, ditulis dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ajibtu liman yu'minu bil qadar, aku heran kepada orang-orang yang beriman terhadap takdir, kaifa yahzan, bagaimana bisa dia bersedih? Ya, padahal apa yang telah dituliskan, dicatatkan dalam takdir itu adalah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu dia bersedih. Kenapa ini terjadi? Sudah takdirnya. Tidak perlu dia sesali. Wa ajibtu liman yuqinu bil mauti kaifa yafrah. Dan aku juga heran kepada orang yang yuqinu bil maut, yang dia yakin akan adanya kematian, kaifa yafrah, tetapi dia masih bisa merasakan ya kebahagiaan, sendaguro, ya, farah. Barakallahu fikum. Wa ajibtu liman ya'rifu ad-dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Dan aku juga heran kepada orang-orang liman ya'rifu ad-dunya, yang sudah tahu hakikat dunia, wa taqallubaha bi ahliha, dan bagaimana penduduk dunia itu taqallub, tersibukkan dengan dunia tersebut, kaifa yatma'innu ilaiha, kok dia masih bisa merasa tenang di dalam dunia tersebut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tertulis di situ la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kapan ini terjadinya? Zamannya Nabi Musa alaihissalam. 600 tahun lebih. Maktubun fi, sudah tertulis. Lauhun min dahab, papan dari emas itu kanzun, perhiasan yang menjadi sebab bahwasannya Nabi Khadir alaihi salam ya menegakkan kembali bangunan yang apa? Yang hendak roboh. Tetapi ternyata dalam kanzun tersebut ada yang lebih berharga, yaitu tulisan tadi. Ya. Diriwayatkan juga dari Umar Maula Ghufrah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, innal kanza alladhi qala Allah fi surati allati yadhkuruha fiha al-kahf. Kanzun yang disebutkan Allah dalam surah Al-Kahfi, kana lawhan min dahab musmat maktuban fi, yaitu sebuah papan yang terbuat dari emas, tertulis padanya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ajabun liman arafa an-nara thumma dhahika. Mengherankan bagi orang-orang yang sudah tahu neraka. Ya arifun nar, mengetahui neraka, thumma dhahik, tetapi dia masih sempat tertawa. Ajabun liman ayqana bil qadari thumma nasaba. Mengherankan bagi orang-orang yang sudah mengimani tentang takdir, thumma nasaba, tetapi dia masih saja berkeluh kesah, bersedih. Ajabun liman ayqana bil maut thumma amina. Mengherankan bagi orang-orang yang mengimani adanya kematian, thumma amina, kemudian dia masih merasa dirinya aman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tertulis. Dalam riwayat lain dari Ja'far ibnu Muhammad, ya, pada kanzun tersebut tertulis satran dua baris, wa nisfun dua baris tengah, ya. Lam yatim ats-tsalits, tidak sempurna tiga baris. Tertulis ajibtu limuqini birrizqi kaifa yat'ab. Aku heran kepada orang-orang yang meyakini tentang rizqi. Jadi pada rizqi itu terdapat amrun ajibah, perkara yang sangat-sangat menakjubkan. Rizqi itu kan bentuknya macam-macam, ya tidak? Dan itu serentak Allah berikan kepada hamba-hambanya, bukan hanya manusia. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di tubuh kita pun mendapatkan apa? Rizkinya masing-masing. Semuanya memiliki rizkinya masing-masing. Kutu yang ada di rambut kita juga punya rizkinya. Mikroba-mikroba, apa kata mereka? Kuman, bakteri, dan selanjutnya, seterusnya. Memiliki rizkinya masing-masing, tidak pernah berhenti, tidak pernah salah alamat, tidak pernah tertunda, walau sejenak, walaupun sedetik. Dari sisi rezeki saja, Allah Subhanahu Wa Taala ya, sudah maha sempurna, Razzaq. Ajibtu limuqini birizqi, aku heran kepada orang-orang yang meyakini tentang rezeki, kaifa yat'ab, kok dia bisa merasa lelah, putus asa. Ya sudahlah. Padahal apa? Rezeki itu sudah diatur. Wa ajibtu limuqinil bil hisabi kaifa yaghbul, dan aku juga heran kepada orang-orang yang mengimani adanya yaumul hisab, hari perhitungan, kaifa yaghbul, bagaimana bisa dia lalai? Padahal apa? Dihisab dia nanti, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajibtu lil muqini bil mauti kaifa yafrahu, dan aku juga heran kepada orang-orang yang yakin bil maut, dengan kematian, kaifa yafrah, bagaimana mungkin dia masih bisa apa? Bersenang-senang. Ini ma'asyara al-talaba wal-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kanzun yang dimiliki oleh dua anak yatim tersebut. Bukan semata-mata ya, perhiasannya, tetapi ma'maktubun fi, apa yang tertulis di dalamnya, itu jauh-jauh lebih qayyim, lebih berharga. Barakallahu fikum. Lebih bernilai bagi seorang apa? Anak. Sering kita sebutkan, para ulama kita, barakallahu fikum, mereka tidaklah meninggalkan kecuali yang baik-baik. Seperti siapa? Al-Imam Ibn Hajar, Abu Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, menulis Bulughul Maram untuk siapa? Untuk putranya yang bernama Muhammad, disebutkan oleh As-Sakhawi. Ini yang bermanfaat. Hartanya, barakallahu fikum, ada yang lebih manfaat. Apa itu? Wasiat-wasiat. Ya. Dituliskan oleh kana abuhuma salihan, orang yang soleh. Karena seorang yang soleh akan meninggalkan yang soleh pula, yang apa? Yang baik pula. Barakallahu fikum. Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan memberi. Nah. Demikian dua ma'asyara at-talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yeah. Disebutkan wa qawluhu, dan firman Allah, wa kana abuhuma salihan, adalah ayah dari keduanya salihan, dahulu adalah seorang yang saleh, fihi dalil, padanya terdapat dalil, kata Ibnu Katsir, ala anna ar-rajula saliha yuhfadu fi dzurriyyatihi, bahwasanya seorang yang saleh yuhfad fi dzurriyyatihi, akan dijaga anak keturunannya, wa tasmulu barakatu ibadatihi lahum, dan akan mendapatkan keberkahan dari ibadah orang tuanya tersebut, lahum fid dunya wal akhirah, untuk anak keturunannya di dunia dan juga di akhirat. Wa kana abuhuma salihan, terjaga dunia dan juga di akhiratnya, bi syafaatihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajati fil jannah lituqirra 'ainahu bihim. Ya, terjaga dia di dunia dan juga akhiratnya. Di dunianya hartanya terjaga. Karena apa? Karena anak, karena orang tuanya saleh, sehingga harta dua anak yatim ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di akhirat bi syafaatih, akan mendapatkan syafaatnya. Nah, demikian pula akan dinaikkan darajatihim, derajat mereka, ila a'la darajatin fil jannah, sampai kepada derajat yang paling tinggi di surga, lituqirru 'aina bihim, agar apa? Agar orang tua yang soleh itu benar-benar mendapatkan qurrata a'yun, yang dulu mereka senantiasa berdoa dengannya, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka qurrata a'yun ini ya, penyejuk mata bagi orang-orang saleh yang berdoa. Dengan doa ini akan dia dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Anaknya akan menjadi orang-orang yang taat, saleh, sehingga menjadi qurrata a'yun, penyejuk matanya di dunia. anak kalau ganteng, istri juga kalau cantik, tetapi kalau tidak taat kepada Allah, tidak pula taat kepada suaminya, penyejuk hati tidak, penyejuk mata tidak, gemes lihatnya, nggih mboten. Kita lihat anak-anak kalian gemes sekali, nggih. Barakallahu fikum. Maka doa qurrata ayun, jadikan anak-anak dzuriyah dan juga azwaj, istri-istri kita sebagai qurrata ayun, ini berlaku di dunia dan juga di akhirat. Di akhiratnya pun Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat orang tua yang saleh tadi akan masukkan, menaikkan anak-anaknya, keturunannya fi a'la darajatin fil jannah, derajat yang paling tinggi di surga. Agar apa? Agar di surga pun anak-anak ini, istri-istrinya menjadi qurrata ayun, penyejuk matanya di surga. Makanya doa ini doa yang luar biasa. Rabbana hablana, ya Allah, hablana, anugerahkan kepada kita. Azwaj, Rabbana hablana min azwajina, dari istri-istri kita, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kita, anak, cucu, cicit, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Di situ doanya umum di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Naam. Maka ma'asyara at-talaba wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, doa yang atau orang tua yang saleh, yang benar-benar mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, yuhfad fi dzurriyyatih, akan dijaga pula anak cucu keturunannya. Bahkan barakallahu fikum, di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hufidha bi salahi abihima, dua anak yatim tadi hufidha, dijaga bi salahi abihima, karena kesolehan ayah dari keduanya. Walam yadkur lahuma salah, meskipun tidak disebutkan, lam yudkar lahuma salahun, tidak disebutkan bahwasanya kedua anak tersebut adalah anak yang salah, tidak disebutkan. Hanya disebutkan li ghulamaini yatimaini, dua anak yang yatim. Siapa yang disebutkan saleh? Wa kana abuhuma saliha. Yang disebutkan di situ yang saleh adalah abahnya. Wa taqaddam, dan telah datang, annahu kanal abus sabi', dan telah datang penjelasan bahwasannya abuhuma salihan, ayah yang soleh ini adalah abu as-sabi', al-abu as-sabi', ayah yang ketujuh. Berarti tasmulu barakatu ibadati, keberkahan ibadah dari orang tersebut sampai ke tujuh turunan. Tujuh turunan itu sepolnya ya. Hartanya sangat banyak, tidak habis sampai tujuh turunan. Nah, ini keberkahan ibadah seorang yang saleh. Tasmulu barakatu ibadatihi, akan terus keberkahan ibadah dari seorang ayah, seorang manusia, sampai tujuh turunan. Subhanallah. Hartanya bisa curi-curian habis. Meskipun dikatakan hartanya sangat banyak, duitnya orang ana serine, orang bisa entek, tujuh itu urunan, bisa saja kena gempa, kena apa, hilang seterusnya, bisa. Tapi kalau kesolihan ini, barakallahu fikum. Yang ketujuh, apa namanya kalau dalam Indonesia? Ayah, satu. Apa lagi? Kakek, dua. Buyut, tiga. Apa? Sampai udeg-udeg siwur. Sanggah. Ya, kalau bahasa Arab enak. Abul Abi, Abil Abi, Abi Abi Abi, terus ibnu ibni ibni ibni ibni ibni, bisa sampai 100, Pak. Bahasa Arab itu apa? Simple. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan ini contohnya sangat banyak. Ya, orang-orang yang terbaik, ketika kita lihat, maka orang tuanya juga orang tua yang apa? Soleh. Ya. Kalau tidak kakeknya, terus pasti ada. Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kita akan menemukan yang seperti ini. Kana abuhuma salihah. Wanita terbaik dari kalangan umat Islam, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa ayah beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. As-Siddiqah bintu Siddiq, istri Rasulullah SAW yang punya banyak keutamaan. Yang kata Rasulullah SAW, ya, fadlu Aisyata ala sairin nisa'i kafadli tharid ala sairit ta'am. Kata Rasulullah SAW, keutamaan Aisyah dibanding dengan wanita yang lainnya seperti keutamaan Atharid. Apa itu Atharid? Makanan yang terbuat dari roti dan juga daging. Ala sairit ta'am, dari makanan-makanan yang lain. Kenapa Atharid itu menjadi makanan favorit Rasulullah SAW dan juga orang Arab? Karena Atharid itu dari apa tadi? Khubz wal lahm, dari roti dan juga apa? Daging. Roti terbuat dari bur, ya, wa huwa afdalul qut, gandum itu sebaik-baik makanan pokok, dan lahmun, daging itu afdalul idam, sebaik-baik lauk. Ketika sebaik-baik makanan pokok dicampur dengan sebaik-baik makanan lauk, menjadi sebaik-baik makanan. Ini fadlu Aisyah ala sa'iri andisa, keutamaan Aisyah dibanding dengan makanan-makanan yang perempuan-perempuan yang lain, seperti Atharid ala sa'iri ta'am. Ibu Aisyah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah. Walam yatazawwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikran illa Aisyah. Rasulullah SAW tidak menikahi seorang gadis pun kecuali Aisyah. Afqahu nisa, wanita yang paling faqih, paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan wanita, 2210 hadis. Paling banyak. Coba ditanya wanita sekarang, hafal enggak 10 hadis? Enggak. 2210 hadis hafal Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam keadaan zaman dahulu belum seperti kita. Kalau lupa bisa lihat buku. Ya tidak. Zaman dulu tidak. Sekali kejadian ingat, terus ingat. Kalau tidak ingat sudah lupa. Makanya kalau kita belajar kitab-kitab hadis akan sangat banyak ditemui hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Para sahabat senior, ya, akabirus sahabah, idza ushkila 'alaihimul amru, ketika ada masalah yang, ya, terjadi di tengah-tengah mereka dan mereka tidak menemukan jawaban, istaftauha, meminta fatwa kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Banyak keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa di antara sebabnya? Di antara sebabnya karena abuha salihan, ayahnya adalah seorang yang soleh. Bahkan afdalur rijal ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik lelaki setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak sekali contohnya. Barakallahu fikum. Sehingga wa kana abuhuma salihan, orang tua dari keduanya adalah orang yang saleh, bihi dalil, padanya terdapat dalil, ala anna ar-rajula salih yufa fi dzurriyyati, bahwasanya seorang yang saleh akan dijaga anak keturunannya, bahkan sampai yang ketujuh. Barakallahu fikum. Ini ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait kisahnya Khadir dan juga Musa alaihimassalam di dalam surah Al-Kahfi. Dan sangat banyak, ya, faedah-faedah yang lainnya belum sempat kita sebutkan. Namun pada pembahasan ini, ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat-sangat penting untuk dibahas, ya, yaitu terkait apakah Nabi Khadir alaihi assalam kana hayyun ammat, apakah masih hidup atau sudah tiada. Ya. Terjadi perselisihan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Qurtubi, An-Nawawi, dan juga yang selainnya, bahkan Ibnu Hajar dalam kitab beliau, nah, rahimahumullahu jami'an, mereka memandang bahwasannya Nabi Khadir alaihi assalam itu masih hidup. Ya. Dengan dalil-dalil yang ada, mereka menyebutkan bahwasannya kesimpulannya Nabi Khadir masih hidup. Apakah sampai hari kiamat? Mereka berselisih pendapat lagi. Apakah hidup di zaman Nabi? Hidup di zaman sekarang? Apakah sampai hari kiamat? Ini masih berbeda pendapat. Bagi yang mengatakan Nabi Khadir masih ada. Apakah adanya itu cuma sampai zaman Rasulullah SAW? sampai zaman kita sekarang atau sampai zaman hari kiamat. Jadi mereka berbeda pendapat. Dan sebagian lagi ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka berpandangan bahwasannya Nabi Khidir alaihi salam itu sudah wafat. Mereka memiliki dalilnya masing-masing. Adapun dalil yang mengatakan bahwasannya Nabi Khidir alaihi salam itu masih ada, hayyun, masih hidup, ya, dalil yang paling sahih yang mereka miliki barakallahu fikum adalah hadis tentang takziah. Atsar riwayat tentang takziah. Ya, ini kisah pada wafatnya Rasulullah SAW. Ini yang paling sahihnya. Disebutkan barakallahu fikum atsarut takziah, disebut sebagai atsarut takziah, riwayat tentang takziah. Hina tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad dzakara Ibnu Abdul Barr fi tamhidih, disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam At-Tamhid sarahnya Muwatta. An Aliin radhiyallahu taala anhu qaal, dari sahabat Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lamma tuwfiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wasujjiya bi thawbin, lalu beliau dikafani, ya, dengan kain kafan. Hatafa hatifun min nahiyatil bait, ada yang teriak ketika itu di salah satu sisi rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yasma'una sawtahu wa la yarawna syakhsahu. Semua atau sebagian manusia mendengar suaranya, wala yarawna syakhsahu, dan orang tersebut yang mendengar suara tersebut tidak melihat atau tidak melihat orangnya, hanya ada suara tanpa wujudnya. Apa itu suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ahlal bait, semoga keselamatan atas kalian wahai orang-orang yang ada di dalam rumah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Inna fillahi khalafan min kulli halikin wa iwadan min kulli talifin, sesungguhnya Allah memiliki pengganti kepada setiap yang binasa. Wa aza'an min kulli musibatin, dan penghibur. Azan takziah adalah hiburan, pelipur lara. Min kulli musibatin, pada setiap musibah. Fabilahi fabiqu, maka hanya kepada Allah lah kalian bersandar. Wa iyyahu farju, dan hanya kepada Allah lah kalian mengharap. Fa innal musaba man hurima thawab, hanyalah musibah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak atau yang akan mendapatkan balasan. Fakanu yarawna annahu al-Khidru alaihi salam, yakni ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kata Ibnu Abdul Barr, memandang bahwasannya yang berbicara dan tidak ada wujudnya tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam. Naam. Indaha biwasitati naqlil Qurtubi fi tafsirih. Selesai. Penukilan, ya, ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ini yang paling sahihnya. Ya, atharut ta'ziyah, disebut sebagai riwayat tentang ta'ziyah, yakni wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada suara mengucapkan salam, mengucapkan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, lalu menyebutkan bahwasannya fillahi khalafan fi kulli halikin, Allah memiliki pengganti pada setiap yang binasa. Wa aza'an fi kullil musibah, dan pelipur lara pada setiap musibah, dan seterusnya. Ya. Maka ketika itu kata Ibnu Abdul Barr dan juga Qurtubi serta yang lainnya, ini disebutkan bahwasannya yang mengucapkan ini adalah siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Tetapi, naam, kata Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, kata beliau, wal istidlalu ala hayatil Khidri bi athari ta'ziyah kahadal athari alladhi dzakarna anifan mardudun min wajhain. Pendalilan bahwasanya Nabi Khadir itu masih hidup bi'adhari ta'ziyah, dengan riwayat tentang ta'ziyah yang kita sebutkan, mardud, tertolak, min wajhain, dari dua sisi, dua alasan. Al-awwal, yang pertama, annahu lam yathbut dalika bisanadin sahih. Hadis ini, athar ini tidaklah datang dengan sanad yang sahih. Tapi ini yang paling sahih. Walaupun dhaif. Berarti apa? Dalil-dalil yang lain yang mereka gunakan untuk mengatakan bahwasanya Khadir masih hidup lebih dhaif lagi selain ini. Ini saja dhaif. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa akan Nawawi wa ghairihi fi baqa'il Khadir ila al-an thumma ila yaumil qiyamah ala qaulain. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya An-Nawawi dan yang selainnya mereka masih berselisih pendapat. Apa itu? Khadir itu hidupnya cuma sampai sekarang atau sampai hari kiamat. Ini berselisih. Dan mereka punya dalil yang paling sahihnya adalah tentang ta'ziyah. Itu pun sanadnya dhaif, lemah. Barakallahu fikum. Wa dzakaru fi dzalika hikayatin 'anil salaf wa ghairihi. Mereka menyebutkan tentang hikayat-hikayat, kisah-kisah dari salaf dan yang lainnya. Wa jaa'a dzikruhu fi ba'dil ahadits wa la yasihu syai'un min dzalik. Menyebutkan tentang hadis-hadis, riwayat-riwayat, wa la yasihu min dzalika syai', tidak ada satu pun yang sahih. Tidak ada satu pun. Wa asyharuha hadits at-ta'ziyah wa isnaduhu dha'if. Yang paling masyhur adalah hadis tentang takziah tadi, dan itu pun sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Hadisnya apa? Dhaif. Yang kedua, annahu ala fardhi anna hadits at-ta'ziyah sahihun la yalzamu min dalika aqlan wala syar'an wala 'urfan ay yakuna dalika al-mu'azzi wal Khadir. Yang kedua, seandainya ya kita anggap ala fardhi, kita anggap anna hadits at-ta'ziyah sahih, kita anggap bahwasanya hadis tadi sahih, kita anggap ya, la yalzamu min dalika, tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi secara aklan, secara akal, secara syar'an, secara syariat, dan juga urfan, secara adat istiadat, ayyakuna dalikal mu'izzi ayyakuna huwal Khadir. Bahwasanya yang al-mu'azzi, yang mentakziah, yang mengucapkan kalimat penghibur tersebut adalah Nabi Khadir. Kalaupun hadisnya sahih, belum tentu itu Nabi Khadir. Faham? Karena tadi tidak ada yang melihat syakhsahu, orangnya, hanya yasma'una sautah, hanya mendengarkan suara saja. Bal, bahkan kata Al-Amin Asy-Syinqiti, yajuzu ayyakuna ghairal Khadir, bisa jadi yang menyebutkan, yang berbicara itu adalah selain Nabi Khadir, min mu'minil jin, yakni dari bangsa jin, kaum mukminin dari bangsa jin. Kenapa? Li'annal jinna humul ladhina qala Allahu fihim, karena jin Allah sebutkan tentang mereka, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Karena kata Allah ya bahwasanya iblis, innahu yarakum huwa wa qabiluhu, innahu yarakum, bahwasanya iblis itu melihat kalian, huwa, dia, wa qabiluhu, dan juga pasukannya, yaitu bangsa jin, min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Maka justru yang paling memungkinkan kalau ada suara tanpa wujudnya itu siapa? Jin. Karena hakikatnya seperti ini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kalau Nabi Khadir, narau, kita bisa melihat, narau, kita bisa melihat. Tetapi kalau kita mendengar dan tidak bisa melihat secara asal, ya ini adalah jin. Barakallahu fikum. Nah. Jadi dua tadi. Yang pertama dhaif, yang kedua kalaupun kita anggap ala fardin, kita anggap saja hadisnya sahih, tidak melazimkan itu Nabi Khadir karena hanya terdengar suara. Bahkan seringnya kalau cuma terdengar suara tidak ada wujudnya, itu siapa? Jin. Apa dalilnya tadi? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sebagaimana kisahnya Sa'ad Ibnu Ubadah radhiyallahu taala ketika wafat. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Istidkar atau Tamhid, ya. Bahasanya ketika itu orang-orang di sekitar jasadnya Sa'ad Ibnu Ubadah radhiyallahu taala mendengar suara tanpa ada wujud. Qatalna Sayyidal Khazraji Sa'da Ibnu Ubadata. Kita telah membunuh pemimpin Khazraj Sa'ad Ibnu Ubadah. Ya. Ramaina bi sahmin walam fuadah. Kita melempar padanya walam yukhti fuadah. Kita melempar padanya sebuah panah dan tidak meleset dari hatinya. Itu didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar jasadnya sahabat Sa'ad Ibnu Ubadah. Disebutkan riwayatnya dari Qatadah dan yang lainnya. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih barakallahu fikum tentang apa? Tentang larangan tabawul, buang air kecil di lubang lubang. Lalu mereka menyebutkan asar tentang wafatnya siapa? Sa'ad Ibnu Ubadah radhiyallahu taala an, bahwasanya ketika itu ada suara tanpa wujud. Ini hadis yang paling asharu yang paling ashar sudah, yang paling terkenalnya. Ternyata hadisnya yang pertama apa? Dhaif. Dan hadis-hadis yang lain barakallahu fikum itu lebih berat ke dhaifannya. Dan setelah itu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah menyebutkan 4 dalil bahwasannya yang rajih, yang kuat Nabi Khadir itu sudahlah wafat. Beliau sebutkan secara rinci dengan dalil-dalilnya. Barakallahu fikum. Kita sebutkan yang pertama. Kata beliau, alladhi yadhharu li rujhanuhu bid-dalil fi hadhihi al-mas'alah anna al-Khadira laysa bihayyin bal tuwfiya. Adapun yang nampak padaku yang rajih dengan dalil pada masalah ini adalah Nabi Khadir itu laysa bihayyin, tidaklah hidup pada zaman sekarang, bal tuwfiya, bahkan sudah wafat. Wadhalika li'iddati adillatin. Yang demikian itu berdasarkan dengan dalil-dalil. Beliau sebutkan 4. Kita sebutkan 1. Al-awwal yang pertama, zahiru umumi qawlihi ta'ala. Yang pertama adalah zahir yang nampak dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat yang 34. Wa ma ja'alna li basharim min qablikal khuld. Afa immitta fahumul khalidun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna li basharim min qablikal khuldi. Dan tidaklah kita jadikan li basharin untuk satu manusia pun, satu orang pun, min qablikal khuld. Sebelum engkau wahai Muhammad, al khuld. Keabadian. Hidup selama-lamanya. Kata Allah. Wama ja'alna li basyari min qablika al-khuld. Tidak ada satu orang pun, satu manusia pun, min qablik, sebelum engkau wahai Muhammad, yang kita jadikan al-khuld, abadi, bisa hidup panjang. Afa immitta fahumul khalidun. Kalau engkau mati, engkau wafat wahai Muhammad, fahumul khalidun, apakah mereka itu bisa hidup kekal? Ini pertanyaan yang disebut dengan istifham inkari. Pertanyaan tetapi maksudnya apa? Pengingkaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Bahkan setelah itu Allah katakan, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Naam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kita akan uji kalian dengan kebaikan dan juga kejelekan, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kitalah kalian akan kembali. Kata beliau, faqauluhu li bashar, ucapan untuk satu makhluk pun, manusia pun, nakiratun fi siyaqin nafi, ini adalah nakirah pada bentuk yang peniadaan fahiyata'ummu kulla basyarin, maka ayat ini mencakup untuk seluruh manusia. Falyalzamu min dalika nafyul khuldi an kulli basyarin min qabli wal khadiru basyarun min qabli. Maka tidak ada keabadian bagi satu manusia pun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, dan khadir termasuk dari manusia yang ada dari sebelum rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Falau kana syariba min ainil hayah wa sara khalidan ila yaumil qiyamah la kana Allah qad ja'ala lidzalikal bashar alladhi huwal khadir min qablihi al-khuld. Seandainya benar bahwasannya Nabi Khadir itu minum dari min ainil hayah, dari sumber mata air kehidupan yang bisa menjadikan kekal, maka dia akan kekal sampai hari kiamat, maka artinya Allah qad ja'ala lidzalikal bashar min qablihil khud. Maka artinya apa? Allah menjadikan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bashar al khulda yang bisa hidup kekal. Apa kata Allah tadi? Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Tidak ada satu orang pun sebelum engkau yang kita hidupkan, kita jadikan al khulda, hidup dengan keabadian. Ya. Maka ayat ini barakallahu fikum adalah ayat yang muhkam. Apa yang muhkam? Pasti, tidak bisa digeser ke sana, geser sini. Maka ayat inilah yang kita jadikan sebagai dalil bahwasannya semua manusia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keabadian, kecuali ada dalil yang betul-betul sahih. Ya, dia keluar dari pengecualian. Nyatanya dalil-dalilnya dhaif. Dan masih ada hujah-hujah dalil yang lainnya barakallahu fikum, yang semakin menguatkan, semakin menunjukkan bahwasannya yang rajih, yang kuat, yang benar bahwasannya Nabi Khadir alaihi salam laisa bihayyin bal tuwfiya. Tidaklah dianggap sebagai nabi yang masih hidup pada zaman sekarang. Dan juga apa? Beliau hal alaihi salam tuwfiya, sudah wafat. Bismillah. Afwan Ustaz, apakah Nabi Khadir akan keluar saat hari kiamat? La. Yang keluar pada hari kiamat adalah Nabi Isa alaihi salam. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana jika seseorang bisa melihat jin? Enggak bisa. Jin yang menampakkan diri dengan berubah wujud. Tidak akan pernah bisa kalimat Allah subhanahu wa ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, itu ditakwil-takwil. Tidak bisa. Min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Tidak bisa. Kecuali mereka menampakkan diri dengan berubah wujud. Bisaklin. Dengan wujud tertentu. Ya, dengan wujud-wujud yang kita kenal, gundurwo, pocong dan seterusnya, itu bukan wujud asli, tetapi apa? Syakil, perubahan wujud dari jin-jin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara bersikap lapang dada pada kondisi saudara kita yang mendapat rezeki tidak iri? Kita sama-sama berdagang, terkadang saudara kita dengan yang lebih laris, walaupun kita meyakini rezeki sudah diatur, tetapi masih saja ada sifat ini yang timbul. Bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Pertama, berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah, a'udzubillahi, ya, a'udzubika minal hasad. Sudah cukup, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat hasad. Yang ringan-ringan saja. Ya. Dan selalu ingat bahwasannya, ya, pembagian semua ini adalah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita hasad kepada seorang, ya, saudara kita, kepada teman kita dan seterusnya, ya, itu maknanya apa? Maknanya kita tidak ridha, tidak terima dengan bagian yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan. Inna qasamna bainahu. Ya, sesungguhnya kitalah Allah subhanahu wa ta'ala qasamna, yang membagikan kepada masing-masing manusia. Maka hakikatnya itu kita bukan hasad iri kepada teman kita. Tetapi apa hakikatnya? kehakikatnya kita itu memiliki rasa yang tidak terima, protes kepada pembagian yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan. Ya. Kata Hatim Al-Asam barakallahu fikum, ya. Setelah kita mempelajari ayat-ayat yang ada dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasannya semua yang didapat oleh manusia itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagikan kepada masing-masingnya, ya. Lam ahsad ahadan abada. Aku tidak pernah lagi hasad kepada satu orang pun selama-lamanya. Itu dapat harta banyak. Oh, itu pembagian dari Allah. Bukan dianya yang hebat. Bukan dianya yang makanannya lebih enak dan seterusnya. Tetapi itu pembagian dari Allah. Jatah Allah yang Allah berikan kepada dia. Ya. Makanya selalu diingat hasad itu, iri itu bukan kita iri kepada teman kita. Tetapi apa? Bentuk protes kita, ketidakridhoan kita kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad barakallahu fikum itu menjadi sebab syaitan apa membantu kita yang hasad ini menghancurkan, membinasakan saudara kita. Kenapa? Karena setan akan merasa dia punya teman, kakek mereka iblis punya teman. Karena iblis tidaklah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena hasad. Mereka hasad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Maka kalau ada orang hasad, setan akan bantu. Ah, itu benar. Ah, itu tuh, punya ini dan seterusnya. Kenapa? Karena setan merasa ada temannya. Barakallahu fikum. Ini diantara cara kita untuk melihat agar tidak hasad kepada manusia adalah itu. Ingat, itu bukan dia yang hebat, bukan dia yang dagangannya pintar, laris dan seterusnya, bukan. Itu pembagian dari siapa? Allah, inna nahnu qasamna bainakum. Monggo Pak terakhir, enggak apa ya? Hidayah di tangan Allah, Pak. Nggih. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang tua adalah yang pertama, yang paling pertama, dan itu selalu diingatkan oleh para salaf, bukan mendidik anaknya menjadi lebih baik. Yang pertama adalah berusaha menjadikan dirinya lebih baik. Menjadikan dirinya selalu belajar ilmu agama, selalu mengerjakan amalan soleh. Karena bukan hanya sekedar kita mengajar dan mengajak anak kita menjadi baik, ada yang lebih penting dari itu, menjadi diri kita sebagai seorang panutan. Makanya para salaf selalu mengatakan atau mereka berwasiat kepada kita. Setelah saya amati ternyata bukan yang terpenting adalah menjadikan anak kita belajar ilmu agama, menjadikan anak kita sholat. Tetapi yang paling penting, yang menjadi prioritas utama adalah menjadikan diri kita sebagai orang yang sholat, yang belajar ilmu agama itu dulu. Karena kita lah yang akan menjadi panutan yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita. Ya, selain memperbaiki diri, ku anfusakum. Yang kedua adalah apa? Wa ahlikum naro. Melindungi anak-anak dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Gambarannya, untuk menggambarkan semaksimal apa kita berupaya untuk menjadikan anak kita soleh, ya sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anak-anak yang mereka hum abna'u asar, usianya sudah 10 tahun, wadribuhum, pukullah mereka. Agar mereka apa? Muru auladahum bisolah, agar mereka mau diperintah untuk sholat. Jadi dari kecil, Pak, kita harus membimbing. Ya. Dengan upaya-upaya yang sangat keras. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk menghindarkan anak kita dari panasnya api neraka. Maka itu sangat berat. Harus terus-terus berupaya dan seterusnya. Yang terakhir, hidayah itu di tangan Allah. Bahkan seorang nabi, kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, nabi kurang apa sebab nabi, Pak? Ya, tetapi ternyata anaknya apa? Durhaka, ya bunayyarkam ma'ana wala takum minal kafirin. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, jangan ikut bersama kami. Jangan menjadi orang-orang yang kafir. Tetapi tetap, gimana, Pak? Terakhir nih Pak, kalau sudah kejadian Pak, kalau sudah terjadi, sudah itu rezeki. Ya, untuk membersihkannya apa? Banyak-banyak sedekah. Ya, kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi yang namanya wanita ya, namanya wanita, jangan dibiarkan safar tanpa mahram. Itu kalau belum terjadi. Jenengane. Oh, TKI. TKI halal insyaallah. TKI ya, halal. Begitu nggih, Pak nggih. Banyak-banyak berdoa yang terakhir, Pak. Ya. Berusaha memperbaiki diri kita, ku anfusakum, diri kalian sendiri, wa ahlikum, kemudian anak-anak kita, ya. Yang terakhir hidayah di tangan Allah dan juga memperbanyak doa. Apa doanya, Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam doa itu kan kita yang minta duluan, waj'alna kita lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Beri kitanya sebagai imam, keluarga kita sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Al-afu minkum, selalu kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.